الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Miyassar fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah. Kita masih melanjutkan pembahasan yang menjelaskan tentang qatlul khata, melakukan pembunuhan dengan tanpa sengaja. Bahwa seorang yang melakukan pembunuhan dengan tanpa sengaja, maka ada dua hukum pula. Ada hukum dunia, demikian pula hukum akhirat. Adapun hukum akhirat, dia tidak terkena dosa karena dia melakukan tanpa ada niat untuk berbuat kejahatan, tanpa ada niat untuk menghilangkan jiwa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan dari hamba-hambanya apabila mereka terjatuh dalam kekeliruan yang mereka tidak sengaja. Adapun hukum di dunia, maka ada dua kewajiban yang harus dia tegakkan. Kewajiban yang pertama adalah membayar diyat. Dan pembayaran diyat bagi seorang yang melakukan pembunuhan dengan tanpa sengaja, diyatnya adalah diyat yang diringankan. Diringankan hukumnya, di mana dia membayar diyat berupa 100 ekor unta yang terbagi menjadi 5 bahagian. Yang terbagi menjadi 5 bahagian dari 20 ekor bintu mukhab, yaitu unta yang berusia setahun memasuki tahun yang kedua, kemudian bintu labun 20 ekor, ibnu labun 20 ekor, unta yang berusia 2 tahun masuk tahun yang ketiga, 20 ekor dari jenis hiqqah, yaitu unta yang berusia 3 tahun memasuki tahun yang keempat, kemudian jada'ah 20 ekor, unta yang berusia 4 tahun memasuki tahun yang kelima, dicicil selama 3 tahun. Dan itu dibebankan kepada al-asabah dari pihak keluarga pembunuh yang melakukan pembunuhan dengan kekeliruan. Ini kaitannya dengan pembayaran dia. Kemudian yang kedua yang menjadi kewajibannya adalah pembayaran kafarah. Pembayaran kafarah. Apa kafarah yang harus ditebus oleh seorang yang melakukan pembunuhan dengan tanpa sengaja? Kata beliau, wa tajibu ala man qatala khata'an ma'addiyati kafaratun wa hiya kal'ati. Dan wajib bagi orang yang melakukan pembunuhan dengan ketidaksengajaan bersama dengan pembayaran diyat, maka dia juga wajib membayar kafarah. Dan kafarah bagi seorang melakukan pembunuhan dengan tanpa sengaja wahya kal'ati adalah berikut ini. Ada dua pilihan secara berurutan. Yang pertama, idkhu raqabatin mu'minah, membebaskan budak dan disyaratkan budak yang muslim, yang mukmin. Wa hadza idza kana yastati'u al-idqa. Dan ini apabila dia mampu untuk membebaskan budak. Wa yushtaratu fi ar-raqabati an takuna mu'minatan salimatan min al-'uyub. Dan disyaratkan dalam membebaskan budak hamba sahaya bahwa budak tersebut harus seorang muslim, mukmin dan selamat dari cacat. Selamat dari cacat, yakni sehat wal afiat, tidak ada kekurangan pada jasmaninya, demikian pula rohaninya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'an. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah." Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin kecuali tidak sengaja. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin tanpa sengaja, maka kafarahnya adalah membebaskan seorang budak hamba sahaya yang mukminah. Fa illam yatamakkan min al-idqi li faqrihi aw li adami wujudi ar-raqiq fa innahu yantaqilu. Namun apabila dia tidak mampu membebaskan budak karena kemiskinannya atau karena tidak ada budak seperti sekarang ini, tidak ada perbudakan, maka berpindah kepada poin yang kedua. Yantaqilu ila shaumi shahraini mutatabi'aini in kana yastati'. Yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut apabila dia mampu melakukannya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, "Faman lam yajid fasiyamu shahraini mutatabi'aini taubatan min Allah." Maka jika dia tidak mendapati budak untuk dibebaskan, maka yang wajib baginya berpuasa 2 bulan berturut-turut dalam hitungan bulan Hijriyah. Itu merupakan bentuk taubat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in ajiza anis saumi limaradin aw kibari sinnin. Apabila dia tidak mampu juga berpuasa, puasa 2 bulan berturut-turut, dia tidak mampu melakukannya. Apakah karena dia sakit atau karena usia yang sudah sangat tua yang menyebabkan dia lemah? Baqiyatul kafaratu muta'alliqatan fi dhimmatihi. Maka kafarah itu tetap ada dalam tanggung jawabnya. Mungkin suatu saat dia punya kemampuan, punya kekuatan. Mungkin suatu saat dia sembuh. Mungkin suatu saat dia memiliki kemampuan untuk berpuasa, maka itu merupakan tanggung jawabnya. Wala yujzi'u anhul it'am. Dan tidak sah baginya memberi makan kepada 60 orang miskin. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan. Berbeda dengan kafarah adh-dhihar atau kafarah seorang yang membatalkan puasanya di yang hari, di siang hari Ramadan dengan cara mendatangi istrinya, kafarahnya ada pada bagian yang ketiga adalah memberi makan kepada 60 orang miskin. Namun dalam kafarah membunuh karena tidak sengaja tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya menyebutkan dua, membebaskan budak tidak mampu maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tidak disebutkan dalam hal memberi makan kepada 60 orang miskin. Karena Allah taala lam yadhkurhu, karena Allah tidak menyebutkannya, sehingga tetap itu dalam tanggung jawab dia. Wal abdalu fil kafarati tatawaqqafu 'ala an-nassi duna al-qiyas. Sementara menggantikan kafarah, ya, jika dia tidak mampu melakukan ini maka beralih kepada kafarah yang lain, tidak mampu beralih kepada kafarah yang lain, maka pergantian dalam kafarah itu kembalinya kepada nas, kepada dalil, bukan kepada qiyas. Sehingga kata beliau tidak diperbolehkan dikiaskan kepada kafarah seorang yang membatalkan puasanya karena bersetubuh di siang hari Ramadan, atau kafaratul zihar. Itu memang disebutkan secara nas bahwa ada pemberian makan kepada 60 orang miskin. Namun dalam hal kafarah qatlil khata, membunuh dengan sengaja, tidak disebutkan kecuali dua. Apabila dia tidak mampu membebaskan budak, maka yang wajib baginya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, dengan demikian ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, selesai pembahasan tentang masalah tindakan kejahatan karena membunuh. Berikutnya tindakan-tindakan kejahatan selain dari pembunuhan. Sampai di sini wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.